Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walahu ba'du. Kuala Syekh Imamul Kabir Abul Husain Muslim bil Hajjaj Al-Kushayri Al-Naisaburi bi sahihi fi kitab al-iman babu ziyadati tuma'ninatil qalbi bi tazahuril adillah. Qala wa haddasani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahbin قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وتقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya kitab al-iman bab tentang bertambahnya ketenteraman hati dengan iman dengan melihat berbagai macam tanda-tanda yang akan memperkuat iman. Alaihi fillah rahimakumullah. Iman bertingkat-tingkat sebagaimana ilmu pun bertingkat-tingkat. Yang pertama terendah daripada ilmu namanya adalah ilmul yaqin. Ya, sebagaimana kita yakin dengan adanya negeri akhirat, yakin dengan adanya alam barzah dengan nikmat kubur atau adab kubur. Ini adalah ilmu al-yaqin. Naik daripada ilmu yakin pindah kepada ilmu lebih tinggi daripadanya bernama ainul yakin. Ya, ketika datang malakul maut kepada kita, maka ketika itu ilmu yakin setelah naik menjadi ainul yakin. Manakala seseorang melihat apa yang dijanjikan dalam alam barzakh setelah dia mati, maka naiklah kepada ainul yaqin. Dan ilmu yang tertinggi adalah haqqul yaqin. Ketika dia mendapatkan nikmat dalam alam barzakh, mendapat nikmat di negeri akhirat, sampailah dia kepada haqqul yaqin. Dan ilmu Ibrahim alaihissalam nanti tersebutkan di sini, ya, ingin dia menambah ilmunya dan menambah keyakinannya. Kita baca hadisnya. Berkata Muslim rahimahullah, Harmalah bin Yahya memberitakan kepadaku, dia berkata, Ibn Wahb memberitakan kepada kami, dia berkata, Yunus memberitakan kepadaku dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahqqu bisyakki min Ibrahim." Kalaulah para nabi boleh ragu, maka kami lebih layak ragu daripada Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim ragu tentang hari berbangkit? Jawabannya tidak. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah jalla wa ala memuat, ya, dialog Ibrahim dengan Allah. Wa idz qala Ibrahimu, ingatlah manakala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi, Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Karena Ibrahim melihat di tepian pantai ada satu bangkai yang dimakan oleh burung-burung bangkai, dimakan oleh binatang oleh serangga, ya, dimakan oleh binatang-binatang buas. Maka ketika itu muncullah di mana Ibrahim keinginan untuk lebih dalam, ya, menambah imannya, tentramnya hatinya dengan iman, sehingga dia pun berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan, tunjukkan saya bagaimanakah engkau nanti membangkitkan, bagaimana engkau kembali menghidupkan yang telah mati. Qala, maka Allah berkata, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman. Ya Allah, dan Allah lebih tahu dengan apa yang terdapat dalam Ibrahim. Qala bala, kata Ibrahim, Tuhan, aku sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar menjadi tentram hatiku dengan keimanan. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaik, bawa burung tersebut, kemudian potong-potong burung tersebut, thumma ja'al 'ala kulli jabrin minhunna juz'a, maka setelah kau cincang-cincang burung-burung tersebut, letakkanlah secara acak, ya, di puncak-puncak gunung, ya, thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya, setelah semuanya kau letakkan pada puncak-puncak gunung berbeda secara acak, kau panggillah mereka. Maka Ibrahim pun memanggil burung-burung tersebut. Seketika semua burung yang sudah tercincang-cincang berpisah-pisah, ya, menyatu dan datang kepada Ibrahim dengan cepat. Pertanyaannya, apakah Ibrahim alaihissalam ragu dengan hari berbangkit? Jawabannya mustahil. Tak mungkin Nabi ragu dengan hari berbangkit. Jadi kata Nabi Muhammad, sekiranya Ibrahim ragu dengan hari berbangkit, aku tentu lebih ragu. Manakala Ibrahim tak mungkin ragu dengan hari berbangkit, aku pendirikan. Jadi untuk apa pertanyaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenteram. Kata para ulama, Ibrahim ingin memindahkan ilmunya daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin. Ya. Ibrahim ingin lebih dalam ilmunya dari ilmu sekedar mendengar dalil tentang Allah membangkitkan yang mati dan itu merasuk dalam hati, apalagi dengan menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, semakin kokohlah imannya. Maka Ibrahim bertanya kepada Allah bukan dalam bentuk keraguan tentang hari berbangkit, tapi untuk menambah keyakinan hatinya. Setelah dia sampai kepada ilmu yakin, dia ingin sampai pula kepada ainul yakin. Maka kata Nabi Ibrahim, kata Nabi yang mulia, nahnu ahqqu bisyakki min Ibrahim, bukanlah maknanya Ibrahim ragu kepada Allah. Maknanya sekiranya Ibrahim itu dianggap ragu kepada Allah dengan hari berbangkit, tentu kami lebih layak untuk dikatakan ragu. Maksudnya, manakala Ibrahim tidak ragu dengan hari berbangkit, kami pun demikian pula. Mengapa Ibrahim bertanya dan meminta kepada Allah SWT agar menunjukkan kepadanya apa yang telah mati, bagaimana Allah menghidupkannya? Jawabannya, liyatma'inna qalbi, agar imannya bertambah-tambah menjadi tenteram, tenang. Ya, agar berpindah daripada ilmu yakin kepada ainu yakin. Il qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ingatlah manakala berkata Ibrahim kepada Tuhannya, Tuhan, tunjukkanlah aku bagaimana engkau membangkitkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan, apakah engkau belum beriman? Qala bala, kata Ibrahim, tidak, aku sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi, agar bertambah tentram hatiku dengan iman. Setelah menyaksikan itu, bertambah imanku. Ya, jadi ikhwati fillah, iman itu bisa bertambah dengan dalil sam'iyat, dengan dalil yang terdapat dalam kitabullah, atau kita menyebutnya dalil syar'iyat, dan bisa pula bertambah dengan dalil kauniyat. Sebagian orang-orang kafir masuk Islam ketika melihat dalil kauniyat, tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka taala pada penciptaan ya makhluknya yang menggiring mereka beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yarhamullahu Lutan." Semoga Allah merahmati Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadidin. Sungguh dia benar-benar berlindung kepada pondasi yang maha kuat. Ya, pilar yang maha kuat. Dan perkataan Lut ini alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Lut manakala ya datang kepada Lut tamu-tamu yang dia tak tahu mereka tamu-tamu itu adalah malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lut tak tahu mereka datang dalam bentuk manusia dan mereka datang ke rumah Lut dan mereka adalah laki-laki yang gagah-gagah tampan rupawan. Kemudian dari belakang rumah keluarlah istri Lut memberitakan kepada kaum Lut di rumahnya ada orang ganteng-ganteng, ya gagah-gagah. Maka seketika berbondong-bondonglah kaum Lut mendatangi rumah Lut menginginkan mereka, ingin melampiaskan syahwat kepada mereka, dan mereka adalah kaum yang terburuk di permukaan bumi ini. Ya. Ata'tuna dzukrana, bagaimana kalian mendatangi laki-laki meninggalkan kaum wanita? Ya, datanglah ketiganya kepada Lut. Tiba-tiba pintu pagar Lut didatangi orang-orang banyak dan mereka mengetuk-ngetuk pintu Lut ingin melihat tiga orang laki-laki tersebut. Sementara Lut tak memiliki kabilah yang dapat membelanya daripada kaumnya yang banyak. Ya, maka Lut betapa bersedih hati karena dia tak mampu membela tamu-tamunya daripada desakan kaumnya yang ingin melakukan tindakan tak senonoh dengan tamu-tamunya. Intinya mereka ingin memperkosa tamu-tamu Lut iyadan billah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, maka Lut berkata di hadapan tamu-tamunya, "Taukana libikum quwwah, sekiranya aku punya kekuatan untuk membela kalian, au awi ila ruknin syadid." Ya, atau aku ya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah pilar yang maha kuat. Maka Lut alaihi salatu wassalam bukanlah ragu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan menolongnya. Dia hanya menampakkan uzurnya di hadapan tamu-tamunya, bahwa dia ingin menghormati tamunya, menjaga tamunya, ya menjauhkan mereka dari keburukan kaumnya. Ya, namun dia tak memiliki keluarga yang membelanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia hanya bergantung kepada Allah karena tak bisa diharapkan kaum keluarganya untuk membelanya. Ya. Maka Lut bukanlah dia ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya, tidak, dia hanya mengucapkan perkataan tersebut untuk memberikan uzur kepada tamu-tamunya bahwasanya dia dari sisi manusia tak bisa menyelamatkan mereka karena dia tak punya keluarga dan dia tak punya kekuatan, tapi dia punya Allah dan dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada celaan kepada Nabi Lut. Karena sebagian orang menganggap Lut, mengapa Lut ragu dengan betul Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jawabannya Lut tak ragu kepada betul Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia mengatakan au awi ila ruknin syadidin, atau aku bersandar kepada pilar yang maha kuat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ya. Walau labithu fi sijni tula labthi Yusuf la'ajabtu da'i. Nabi mengatakan, sekiranya aku di penjara sepanjang di penjaranya Yusuf. Berapa lama Yusuf di penjara? Yusuf di penjara ya sekitar 3 sampai 9 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa labitha fi sijni bid'a sinin." Dan dia tinggal dalam penjara beberapa tahun. Kata-kata bid'un dalam bahasa Arab adalah bilangan 3 sampai 9. Bertahun-tahun intinya Yusuf di penjara antara 3 sampai 9 tahun. Karena difitnah oleh sang wanita, diperintahkan oleh Al-Aziz, ya, diperintahkan oleh menteri untuk masuk penjara tanpa ada dosa. Ya, setelah bertahun-tahun di penjara, raja pun bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sab'a baqaratin siman yaquluhunna sab'un ijaf. Dia melihat ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia lihat ada ya gandum-gandum ya yang hijau segar, banyak bulir-bulirnya, banyak buah-buahnya. Kemudian dia lihat setelah itu 7 ya. Ya. Daripada gandum-gandum ini, 7 batang daripada gandum-gandum ini mengering. Ya. Maka raja mengumpulkan para penggawanya, menterinya, dia berkata, "Aku bermimpi seperti ini, seperti ini. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi yang kuat. Kemudian 7 tangkai pohon-pohon gandum yang subur datang setelahnya 7 tangkai gandum-gandum yang kering. Aftuni fi ru'yaya." Berkata raja kepada pengawalnya, "Jelaskan kepada aku kira-kira apa takwil mimpiku ini." Ya. Qalu, mereka mengatakan, "Adghathu ahlam." Hei raja, itu mungkin mimpi kaum tidur belaka. "Wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi 'alimin." Kalaupun itu mimpi memiliki makna, kami tak bisa mentafsirkannya. Ya. Dan teringatlah salah seorang daripada pengawal istana yang dahulu pernah mendekam di istana bersama Yusuf. Yang dahulu Yusuf mentafsirkan mimpinya, mimpinya itu benar. Ketika datang 2 orang kepada Yusuf menceritakan mimpinya. Yang satu bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya dan rotinya dipatok oleh burung-burung. Ya, yang satu bermimpi memeras anggur untuk diberikan kepada raja. Maka Yusuf mentakwilkan yang satu akan mengabdi kepada raja sebagai pelayan istana, yang satu akan dibunuh oleh raja. Ya, kemudian digantung jasadnya, dipatok kepalanya oleh burung-burung bangkai. Dan ternyata mimpi Yusuf benar. Setelah bertahun-tahun dan naiklah ke permukaan mimpi raja ini, tak ada yang bisa menjawab. Dia pun teringat, berkatalah pelayan raja, "Aku ingat Yusuf. Yusuf ahli dalam mentakwilkan mimpi." Seketika diberitahukannya kepada raja tentang Yusuf di penjara, maka datang utusan raja kepada Yusuf alaihissalam. "Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, orang yang jujur, aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kulunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat." Ya. Intinya dia minta tafsir mimpi tersebut. Ya. Maka Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya. Akan datang 7 tahun yang begitu suburnya. Ya. Maka hendaklah kalian ya menyimpan gandum-gandum tersebut, jangan dihabiskan, karena setelahnya akan datang 7 tahun yang begitu kering dan seterusnya. Ya, ketika itu orang-orang akan kebingungan untuk mencari makanan dan kalian memiliki stok makanan. Sampai akhirnya Diceritakanlah hal ini kepada sang raja. Raja takjub kagum dengan Yusuf. Maka raja mengutus seorang untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi Yusuf berkata, irji ila rabbik, saya tak mau keluar dari penjara. Bersihkan mulut nama saya. Irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydihunna inna rabbi bikaidihinna alim. Maka berkatalah Yusuf, saya tak mau keluar dari penjara ini sampai bersihkan nama saya. Bilang sama raja, tanyakan kepada raja tentang wanita-wanita yang dahulu pernah tangannya terluka, mereka memotong tangan-tangan mereka. Sesungguhnya tipu daya mereka begitu dahsyat dan Tuhanku Maha tahu. Yusuf tak mau keluar sampai benar-benar dibersihkan namanya. Mengapa dia masuk penjara? Maka raja seketika memerintahkan untuk diselidiki apa kasusnya. Tercuatlah kasusnya. Maka raja mengumpulkan semua perempuan-perempuan tersebut. Di antaranya adalah istri Al-Aziz. Ya, maka semuanya melaporkan kesucian Yusuf. Mereka semua yakni sepakat mengatakan Yusuf tak ada bersalah. Ya, kemudian raja pun setelah itu ya memberitakan kepada Yusuf, setelah clear masalahnya, datanglah kepada saya. Saya butuh kepada orang semacammu. Barulah Yusuf keluar. Kata Nabi, sekiranya aku itulah menempati posisi Yusuf, ketika aku disuruh untuk keluar dari penjara, aku akan keluar. Tapi Yusuf sabar. Ya, Yusuf tak mau keluar sampai dibersihkan namanya. Maka hadis yang disebutkan Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam ini, zahirnya beliau karena tawadhu'nya, karena merendahkan dirinya, menganggap nabi-nabi di atas itu lebih baik daripadanya. Ibrahim lebih baik daripadanya, Lut lebih baik daripadanya, dan Yusuf lebih baik daripadanya. Mengapa dia mengatakan demikian? Min babit tawadhu', karena tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dialah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau boleh saja dia belum tahu, belum diberitahukan Allah SWT tentang keutamaan dirinya di atas seluruh makhluk-makhluk dan para nabi-nabi. Karena itulah dia mengatakannya. Naam, Syekh Ibrahim. Qala wa haddatsani bihi insyaallah Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai. Qala haddatsana Juhairiyatu an Malik an Az-Zuhri anna Sa'id bin Al-Musayyab wa Aba Ubaid akhbarahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mithli haditsi Yunus an Az-Zuhri wa fil haditsi Malik walakin liyatma'inna qalbi. Qala summa qara'a hadhihi al-ayah hatta jazaha. Dan ini adalah riwayat pengkuat lainnya disebutkan Imam Muslim rahimahullah. Ya, dari hadis Malik, dia berkata dalam lafaznya, walakin liyatma'inna qalbi, namun agar hati tenteram, kemudian dibacalah ayat hingga selesai. Ya, karena dalam hadis yang dalam pertama ini hanya sampai awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dalam riwayat berikutnya ini dibacakan ayat sampai selesai. Walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min al-tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Sampai akhir ayat. Hanya itu bedanya. Naam. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو ويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. نعم. Ini pun riwayat lainnya, jalur yang berikutnya mengkuatkan jalur sebelumnya. Kita padakan ikhwati fillah pembahasan tentang perkara ini, insyaallah besok kita lanjutkan pada bab yang lain. Jika Allah SWT panjangkan umur kita, ya Allah mudahkan kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.